Konsultasi Syariah. Hukum pamer kemesraan di medsos. Pertanyaan: apa hukum tentang suami istri bermesraan di depan umum? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bermesraan setelah menikah memang sesuatu yang dihalalkan. Tapi kita perlu ingat, tidak semua yang halal boleh ditampakkan dan dipamerkan di depan banyak orang. Ada beberapa pertimbangan yang akan membuat Anda tidak lagi menyebarkan foto kemesraan di medsos. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Bahkan beliau sebut itu bagian dari konsekuensi iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, iman itu ada 70 sekian cabang, dan rasa malu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Dan bagian dari rasa malu adalah tidak menampakkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di depan umum. Kedua, Islam juga mengajarkan agar seorang Muslim menghindari khawarim al-mur'ah. Apa itu khawarim al-mur'ah? Itu adalah semua perbuatan yang bisa menjatuhkan martabat dan wibawa seseorang. Dia menjaga adab dan akhlak yang mulia. Ibnu Shalah mengatakan, jumhur ulama hadis dan fikih sepakat, orang yang riwayatnya boleh dijadikan hujah, disyaratkan harus orang yang adil dan kuat hafalan atau penjagaannya terhadap apa yang dia riwayatkan. Dan rinciannya, dia harus muslim, balig, berakal sehat, dan bersih dari sebab-sebab karakter fasik dan yang menjatuhkan wibawanya. Muqaddimah Ibnu Shalah. Dan bagian dari menjaga wibawa adalah tidak menampakkan foto kemesraan di depan umum. Syekh Muhammad bin Ibrahim, Mufti Resmi Saudi pertama, menyatakan tentang hukum mencium istri di depan umum. Sebagian orang, bagian bentuk kurang baik dalam bergaul dengan istri, terkadang dia mencium istrinya di depan banyak orang atau semacamnya. Dan ini tidak boleh. Kita berlindung kepada Allah dari dampak buruknya. Fatwa Warasail Muhammad bin Ibrahim. An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj menyebutkan beberapa perbuatan yang bisa menurunkan kehormatan dan wibawa manusia. Mencium istri atau budaknya di depan umum atau banyak menyampaikan cerita yang memicu tawa pendengar. Al-Minhaj. Ketiga, gambar semacam ini bisa memicu syahwat orang lain yang melihatnya. Terutama ketika terlihat bagian badan wanita, tangannya, atau wajahnya. Lelaki jahat bisa memanfaatkannya untuk tindakan yang tidak benar. Dan memicu orang untuk berbuat maksiat termasuk perbuatan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa setiap orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Bisa jadi, Anda menganggap itu hal biasa, tapi orang lain menjadikannya sebagai sumber dosa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian, Allahu a'lam.